I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Minuman kaleng Coke Diet dapat mengapung di air, sedangkan Coke bisa tenggelam. Pada awalnya, Pepsi Cola bernama Bread Drinks dan dijual di apotek-apotek. Emotikon yang paling pertama dalam sejarah adalah senyum oleh Kevin McKenzie pada tahun 1979. Mau tahu? Mau tahu? Mau.